karena wasiat para ulama bahkan sebelum itu ayat Quran, hadis Nabi menyebutkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu agama, dan bahkan itu menjadi suatu kewajiban secara global. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu agama merupakan kewajiban ala kulli muslim, atas tiap-tiap muslim. Dan ayat Al-Quran menyebutkan dalam banyak ayat tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan ulama atau ahlul ilm, maka dari itu para ulama kita rahimahullah mengatakan ketika ditanya tentang talabul ilm, Imam Ahmad rahimahullah ditanya ila mata tatlubul ilm, sampai kapan seorang akan menuntut ilmu agama, engkau mencari ilmu agama sampai kapan? Dia mengatakan minal mahbarah ilal makbarah, minal mahbarah ilal makbarah, yakni sejak kecil ya belajar nulis dengan mahbarah, yakni tempat tinta. Ya, kita belajar nulis dulu dengan apa, tinta, dengan alat yang kita celupkan ke tempat tinta tersebut, mulai menulis alif, ba, misalnya, yakni sejak kecil, ilal makbarah sampai kuburan, yakni sampai mati. Nah, itu jawaban Imam Ahmad rahimahullah. Begitu pula beberapa ulama yang lain semakna dengan itu, dan praktek para ulama ya seperti itu sampai akhir hayat mereka, tetap mereka sibuk dengan ilmu, apakah ta'alluman yakni mempelajari atau ta'aliman mengajarkan. Maka di sela-sela yakni kewajiban kita semua ya, ada yang bekerja ini dan bekerja itu karena tuntutan kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu mencari nafkah. Di sela-sela kesibukan tersebut, kita harus meluangkan waktu untuk talabul ilm. Jangan menunggu waktu luang, jangan menunggu waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu untuk talabul ilm. Jadikan ini sebagai kebutuhan kita, rohani kita. Kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jangan hanya memikirkan jasmani kita, makan dan minum, cari makanan yang bergizi, minuman yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, menghindari makanan yang berpenyakit, minuman yang menyebabkan penyakit demi kesehatan jasmani kita. Tapi terkadang orang lupa kesehatan rohaninya, bahkan kehidupan rohaninya, sehingga tidak memberikan padanya gizi yang baik. Akhirnya bisa jadi jasmani hidup, rohani mati, atau jasmani sehat, rohani sakit. Nah, jangan sampai. Kita juga harus memperhatikan rohani kita, bahkan wajib, bahkan lebih penting daripada jasmani kita. Ilmu itulah ghiza, sebagai gizi daripada rohani kita. Berikan asupan-asupan sehat untuk rohani kita dengan ilmu yang manfaat, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah sahihah, Quran dan hadith yang sahih dengan pemahaman yang benar. Kita ingat bahwa ulama mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum sehari 3 kali umumnya dilakukan oleh seseorang, sementara ilmu syar'i dia butuhkan setiap saat. dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan tidur pun dimulai dengan adab-adab. Seperti apakah Nabi mengajarkan kita tidur? Ya, kita gak bisa lepas daripada tuntunan agama. Kekurangan asupan gizi pada jasmani mungkin menyebabkan sakit dan pol-polnya mati jasmaninya. Tapi kalau kekurangan ya atau keracunan dalam rohani kita, ya apa akibatnya? Ya bisa jadi rohani kita sakit dan mati. Dan ini lebih berbahaya karena artinya adalah apa? Kesesatan atau na'udzubillah, sebagiannya bahkan sampai kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari itu. Maka senantiasa istiqamah di atas thalabul ilm. Jangan sampai kita menyepelekan urusan thalabul ilm. Bagaimana dengan zaman ini bahwa thalabul ilm sudah begitu dimudahkan? Dimana dengan berbagai fasilitas elektronik, seorang duduk di rumahnya bisa mengikuti suatu kajian. Ya, apakah ini tidak mencukupi? Kita katakan itu belum cukup. Dan berbeda tentu pahalanya dengan orang yang duduk di majelis ilmu secara langsung. Kita katakan bahwa thalabul ilm dengan alat-alat yang ada itu bagus dan bermanfaat. Tapi sekali lagi itu belum mencukupi daripada bermajlis dalam majlis-majlis ilmu. Karena kita ketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jal memberikan keutamaan khusus bagi mereka yang duduk di Baitullah, rumah Allah, di masjid. Untuk apa? Thalabul ilm, berzikir. Dan kita pun mengetahui manfaat-manfaat secara nyata dalam kita bermajlis bersama saudara-saudara kita dalam thalabul ilm. Kita bisa bertemu, bertatap muka, mempererat persaudaraan, dan berbagai macam faedah. Maka terus mengikuti halaqah-halaqah ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dan termasuk hal yang akan menjaga keistiqomahan kita dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.